وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan bahwa kami rombongan Al-Habib Anis bin Alawi Al-Habsyi bersama-sama hadrah dari Solo alhamdulillah tiba di tempat ini pada hari Sabtu lebih kurang pukul 11. Alhamdulillah selama kami sampai di tempat ini dan sampai saat ini kami menerima sambutan yang luar biasa. Dan tidak lupa kami ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada terutama Al-Ustaz Muhammad Zaini beserta segenap yang menyambut kami dan menerima kami dengan sangat baik. Kami hanya dapat berucap semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas budi baik dan menambah pahala yang berlipat ganda. Kami datang di tempat ini sungguh gerakan hati yang kami rasakan saat ini dan kami yakini adalah tarikan dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ingin menunjukkan kepada kami bahwa ada tempat yang jauh dari tempat tinggal kalian, orang-orang yang mencintai Rasul, orang-orang yang hatinya tertambat dan terikat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari sini pasti mereka cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis Allah subhanahu wa ta'ala berfirman mengundang Jibril alaihissalam, wahai Jibril, aku mencintai fulan, kumandangkan di langit kepada seluruh malaikat bahwa aku cinta kepada manusia itu. Jibril berkumandang dan mengundang seluruh malaikat mengatakan bahwa Allah mencintai fulan, cintailah. Saat itu malaikat berseru kepada seluruh umat manusia, Allah subhanahu wa ta'ala mencintai fulan, maka cintai orang tadi. Di tempat ini kami mendapatkan kenyataan daripada hadis itu. Bersama-sama kami duduk, Ustaz Muhammad Zaini, kami yakin bahwa ini termasuk orang yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kami datang ke tempat ini dengan gerakan hati yang senang sekali dan gembira dan penuh rasa haru, dan kami melihat umat begitu besar mencintai beliau, satu pertanda bahwa Allah mencintai Ustaz Muhammad Zaini. Semoga Allah memanjangkan umur beliau, memberikan kesehatan selalu, membawa manfaat bagi umat manusia, penerus risalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kita telah bersama-sama membaca maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwa kita cinta kepada Rasulullah. Berapa salawat yang kita ucapkan sampai kepada Rasul, berapa ucapan salam yang kita ucapkan sampai kepada Rasul. Sebab beliau pernah berkata bahwa siapapun yang mengucapkan salam dan salawat kepadaku, Allah membalas 10 kali salawat. Kita bisa bayangkan kalau Allah membalas salawat bagi kita sekalian, rahmat yang turun di tempat ini, maghfirah Allah turun di tempat ini, dan sampai kepada junjungan kita bahwa si Fulan bin Fulan mengucapkan salawat dan salam kepadamu ya Rasulullah. Alhamdulillah, kita sangat berbahagia sekali. Dan kita harus yakin bahwa salawat kita terbalas, dibalas oleh salawat dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Karena beliau terlebih dahulu mencintai kita sebelum kita cinta kepada beliau. Kalau seseorang mengucapkan cinta kepada seseorang, kemudian cinta tadi tidak terbalas, maka sungguh sedih manusia yang mengucapkan cinta tadi. Tetapi ketahuilah, sebelum kita mengucapkan cinta kepada Rasul, sebelum kita mengungkapkan cinta kita kepada Rasul, beliau terlebih dahulu sudah mengungkapkan cinta kepada kita sekalian. Di dalam sebuah hadis, ketika beliau duduk membaca ayat Quran yang berhubungan dengan Nabi Isa alaihissalam, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Beliau menangis. Kemudian ayat yang lain, ayat yang berhubungan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, faman tabi'ani fa innahum minni wa man asrani fa innaka ghafurur rahim. Beliau bertambah menangis. Ketika itu Allah mengetahui tangisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengutus Jibril. Ya Jibril, temui Muhammad, katakan kenapa ia menangis. Jibril turun menemui Nabi Muhammad. Berkata, ya Muhammad, mayukik, apa yang menjadikan kau menangis? Sedang Allah tahu apa yang ditangiskan Nabi Muhammad SAW. Dijawab oleh Nabi Muhammad, ketika aku membaca dua ayat ini, aku takut. Kalau sudah Nabi Isa menyerahkan semuanya kepada Allah, kalau Allah akan memberi ampun, terserah Allah. Allah akan mengazab, terserah Allah. Demikian pula Nabi Ibrahim, kalau mereka mengikuti aku, maka dia dari golonganku. Kalau mereka tidak mengikuti aku, terserah kepadamu ya Allah, engkau akan beri ampun atau tidak. Tetapi aku minta janji, kata Nabi Muhammad, bahwa aku tidak mau umatku diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian cinta beliau kepada kita sekalian. Sehingga pada saat itu Jibril naik menemui Allah subhanahu wa ta'ala. Sedang Allah tahu apa yang diucapkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seketika itu dijawab oleh Allah, kembalilah engkau wahai Jibril, katakan kepada Muhammad, aku akan ridho apa yang diminta oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita termasuk umatnya Nabi yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pada saat ini mengungkapkan rasa cinta kita yang sebesar-besarnya, marilah kita ikuti jejak dan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mempunyai tiga sifat yang hendaknya setiap muslim mengamalkan dan menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Telah datang kepadamu seorang rasul dari golongan kamu sendiri, azizun alaihima anittum, penderitaanmu menjadi penderitaannya. Harisun alaikum, ia menjaga kamu agar kamu tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bil mukminin raufur rahim. Terhadap orang-orang yang beriman, beliau kasih dan sayang. Kita melihat tiga sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya tiga sifat ini benar-benar berada di dalam dada setiap muslim. Kita harus melihat penderitaan saudara kita seperti penderitaan diri kita. Kalau kita belum menanamkan rasa bahwa apabila seorang muslim menderita, kita tidak merasakan penderitaan itu, belum sempurna iman kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sampai ia cinta kepada saudaranya seagama sebagaimana ia cinta kepada diri mereka sendiri. Kita harus tahu, kita harus membuka telinga, kita harus membuka mata kita melihat, jangan sampai ada seorang mukmin menderita sedang kita tidak tahu. Kita harus menolong, mengangkat orang tadi, menyelamatkan orang tadi dari penderitaan, baru ini dinamakan pengikut yang benar dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, sifat haris. Kalau kita mau berhati-hati, kalau Rasulullah menjaga jangan sampai kita keluar dari apa yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita wajib menjaga diri kita. Pertama, jangan sampai kita keluar dari garisnya Allah dan garisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tanggung jawab yang kedua kepada siapa? Tanggung jawab yang kedua kepada keluarga kita. Kalau kita baik, keluarga kita tidak baik, maka tetap menjadi tanggung jawab kita. Dan nanti pada hari kebangkitan, mereka akan menuntut kita bahwasanya aku tidak diajarkan menuntut agama dengan baik, aku tidak diarahkan kepada jalan yang baik. Ini tetap menjadi tanggung jawab kita bersama terhadap keluarga. Ini yang paling penting, harus kita jaga benar-benar, jangan sampai keluarga kita tenggelam di zaman yang sekarang ini sangat mengkhawatirkan akidah Islamiyah. Dari segala penjuru akidah Islamiyah akan dirongrong oleh orang-orang yang tidak menyukai Islam. Dari manapun ia mereka merongrong, mereka tidak akan merongrong dengan fisik, tetapi mereka merongrong dengan memasukkan hal-hal yang merusak akidah Islamiyah. Alhamdulillah, di kota yang bersih, kota yang penuh dengan dengungan Allah, suara Allah Subhanahu wa taala, kota yang berisi dengan dengungan kecintaan dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di tempat ini insya Allah aman, tidak ada gangguan yang merusak akidah Islamiyah. Tetapi harus kita lihat bahwa di tempat, di luar tempat ini, banyak orang-orang yang sudah memasukkan dan akan merusak remaja Islam. Remaja Islam akan dirusak, baik itu remaja putra dan putri, dirusak akidah mereka agar mereka rusak. Sehingga sekarang kita melihat bagaimana banyak orang-orang yang memudah anak-anak remaja minum minuman keras, minum ekstasi. Pemerintah berteriak bagaimana mengatasi. Tidak ada jalan lain kembali bahwa akidah Islamiyah harus dikuatkan. Kalau akidah Islamiyah kuat, insya Allah apapun yang akan kita hadapi mudah kita enyahkan dan kita buang jauh-jauh. Harus kita ketahui kalau Rasulullah haris, Rasulullah menjaga jangan sampai iman umatnya goyah. Maka di negara yang kita cintai ini, yang terbanyak umat Islamnya, di dunia yang terbanyak umat Islam di Indonesia, maka mata orang-orang di luar Islam berusaha akan merongrong akidah Islamnya. Wajib bagi setiap muslim haris menjaga bangsa, menjaga rakyat, menjaga umat Islam, jangan sampai akidahnya rusak. Kalau akidah dan remaja umat Islam Indonesia rusak, kita bisa bayangkan hancur bangsa ini. Sebab yang terbanyak 90% adalah umat Islam. Ini yang dicari oleh orang-orang di luar Islam. Sifat yang ketiga, bil mukminina raufur rahim. Kasih sayang terhadap sesama umat, sesama orang-orang yang beriman, ini penting sekali harus kita terapkan. Kita harus merasakan kepedihan. Kita harus merasakan apa yang dirasakan oleh sesama orang yang beriman. Kita harus lebih dahulu menanamkan rasa kasih sayang. Jangan ada di antara kita tidak sampai berbicara lebih dari 3 hari karena hal-hal yang kecil. Di dalam keluarga harus kita tanamkan rasa kasih sayang. Di dalam masyarakat harus kita tanamkan rasa kasih sayang. Sehingga insya Allah kalau rasa kasih sayang ini terbina, rumah tangga terbina dengan rasa kasih sayang, maka rumah tangga ini akan terjadi rumah tangga sakinah, rumah tangga yang penuh dengan nur ilahi. Kemudian kalau masyarakat tertanam rasa kasih sayang di antara sesama mukmin, maka insya Allah semua akan saling memaafkan. Yang satu memaafkan yang lain. Apabila ada kesalahan di antara sesama mukmin, maka yang satu lebih dulu memberi maaf sebelum diminta maaf. Ini adalah sifat yang terbaik, adalah sifat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bertemu di tempat ini. Rasanya bersih semua apa yang pernah mengotori hati kita. Selama kita duduk di tempat ini, kita tidak merasa bahwa kita duduk di tempat atau di dunia, tetapi kita merasa bahwa ruh kita melayang mengikuti pujian, mengikuti madah terhadap Rasulullah, sehingga kita merasa bahwa kita berangkat bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebersihan yang sudah kita dapatkan pada malam hari ini, bersih insyaallah dosa-dosa kita. Insyaallah dengan kebersihan apa yang kita dapatkan pada malam hari ini, jangan kita kotori lagi. Kita keluar dari tempat ini tetap bersih, sampai di rumah tetap bersih, sampai kita bertemu malam Jumat, malam Senin yang akan datang tetap bersih. Demikian terus menerus hendaknya kita tingkatkan amal ibadah kita. Sedikit meningkat setiap hari itu lebih baik daripada hari ini meningkat banyak kemudian turun. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, kalau hari ini lebih baik dari kemarin, maka orang itu adalah orang yang beruntung. Tetapi kalau hari ini amalan kita sama dengan kemarin, maka orang tadi termasuk orang yang tertipu, kata Rasulullah. Kemudian kalau hari ini lebih jelek dari kemarin, maka dikatakan orang tadi adalah orang yang sangat merugi. Jangan sampai kita tergolong orang yang merugi, tetapi kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hidayah kepada kita sekalian, menurunkan rahmatnya kepada kita sekalian, menurunkan maghfirahnya kepada kita sekalian, sehingga kita tetap jalan di jalannya Rasulullah SAW bersama para salihin, para awliya, terutama ahlul bait yang dekat dengan Rasul, orang-orang yang dekat dengan Rasul, ahlul bait yang selalu menjaga risalah Rasulullah. Itu adalah ahlul bait yang menjadi panutan. Sekali lagi, ahlul bait yang selalu menjaga langkahnya sesuai dengan langkahnya Rasul, sesuai dengan risalah Rasul, maka ahlul bait yang demikian ini adalah panutan. Dan insya Allah kita selalu dilimpahkan rahmat kepada kita sekalian, dimudahkan segala urusan kita, dimudahkan segala hajat kita, dipanjangkan umur kita, diberikan kesehatan, terutama Ustaz Muhammad Zaini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Al Habib Anis, saya mohon doa dari kalian di tempat yang penuh barakah ini, semoga dipanjangkan umurnya, diberikan selalu kesehatan, bisa membimbing kita, bisa memberikan pembinaan kepada kita sekalian. Dan insya Allah diampuni segala kekurangan kita di masa yang lalu, kekurangan keluarga kita, kekurangan kedua orang tua kita, diakhiri usia kita dengan husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. من يسار عن فرضات لا تفلنا وليا صغار ولا تجعلنا يا الله يا الله يا الله لا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Thank you. والصحابة والقرابة والتابعين من العلماء والأولياء والصالحين خصوصا إلى روحي سيدنا الحسن البصري الذي توفى بالبصرة العراق، ثم إلى روحي سيدي الجنيد المتوفى في بغداد، وسيد الشيخ عبد القادر الجيلاني المتوفى في بغداد، وسيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني المتوفى بالمدينة، وإلى روحي جدي الشيخ محمد أرشف بن عبد الله البنجري المتوفى بكلم فين مرتفرة، ثم إلى روح الشيخ حجي محمد قشف الأنوار بن حجي إسماعيل وجميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وذوي الحقوق علينا أجمعين، وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، أن الله تعالى الكريم المنان الرحيم الرحمن يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعين علينا أجمعين وعلى ذرياتنا إلى يوم القيامة من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفعاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة، وعلى نيتنا أن الله يشفي عبده زيني بن عبد الغني شفاء عاجلا ويرزقه طول العمر إلى مقام أحسنين، وأن الله تعالى يرزقنا أجمعين حسن الخاتمة في خير ولطف وعافية، ولا يعذبنا في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة، ويدخلنا أجمعين إلى جنة الفردوس برحمته وكرمه بغير حساب. على هذه النية وعلى كل ما نوى به سلف صالح، وإلى حضرة النبي الفاتحة. Acara syukuran atas umur hamba Allah yang telah karam di lautan maksiat dan dosa, Zaini bin Abdul Ghani, yang senantiasa mengharapkan kepada Allah supaya dosa-dosanya dihapuskan Allah dan penyakitnya disembuhkan Allah, umurnya dilanjutkan Allah, diberi taufik untuk meneruskan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dimulai dengan membaca suratul Fatihah satu kali, kemudian sholat nariyah, sholat kamilah 11 kali. Semoga diterima Allah. Sesudah itu nanti akan dibacakan oleh Adinda Nur Aida sebahagian dari riwayat hidup hamba Allah yang karam di lautan dosa, Zaini bin Abdul Ghani. Mohon didoakan. Acara dimulai dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.

وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويسس القمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. سألناك يا رب صحة القلب والجسد وعافية الأبدان في الأهل والولد وطول حياة مع كمال استقامة وحفظا من الهم والكبر والرياء والعجب والسمعة والحسد ورزقا واسعا حلالا غير قاصر يكون لنا عونا على منهج الرشد وحسن آداب في الأخلاق جميعها. وبفضلك اللهم يا بر ويا صمد بجاه النبي المصطفى بجاه النبي المصطفى بجاه النبي المصطفى خير الورى وبفضل من صام ومن حج ومن سجد. اللهم إنا نسألك التوبة والمغفرة. اللهم إنا نسألك التوبة والمغفرة. اللهم إنا نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة. يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا والمسلمين قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. رواية صدق بمولاي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi faqqaha fi dinih man istofahu minal ulama yahtadihi bihi kullu dalil fihi laki zolam wal juhala واهتر منهم الزهاد والهكما والكرما وفضل منهم العارفين بالله والصفات والأسماء وأزاقهم لذات المحبة وأطلعهم حقيقة الأشياء والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المهتدين خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه السادات الأولياء وعلى التابعين وتابع التابعين لهم إلى يوم التجا. أما بعد، أدبون kemudian daripada itu adalah Al-Alimul Alamah Al-Arif Billah Al-Hajj Muhammad Zaini Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Seman bin Haji Muhammad Sa'ad bin Haji Abdullah bin Al-Alim Alamah Mufti Haji Muhammad Khalid bin Al-Alim Alamah Halifah Haji Hasanuddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dilahirkan pada pukul 1.30 malam Rabu 27 Muharram tahun 1361 Hijriah bersamaan dengan 11 Februari 1942 Miladiah di Kampung Tunggul Irang Seberang, Martapura. Selama di Tunggul Irang, beliau tidak menyusu dengan ibu, tetapi beliau hanya mengisap air liur Al-Arifillah Haji Abdurrahman atau Haji Adu hingga kenyang selama 40 hari lamanya. Nama beliau selagi kecil adalah Husairi. Sejak kecil beliau termasuk salah seorang yang mahfud, yaitu suatu keadaan yang sangat jarang sekali terjadi, kecuali bagi orang-orang yang sudah dipelihara. Beliau adalah seorang yang mempunyai sifat-sifat dan pembawaan lain dari yang lainnya. Di antaranya adalah beliau tidak pernah ikhtilam. Kemudian beliau dibawa untuk tinggal di keraton oleh Habib Hasan Al-Aidarus Tunggul Irang dengan izin dari Al-Alim Alamah Arifillah Haji Abdurrahman Keramat Tunggul Irang itu. Al-Alimul Alamah Al-Arifillah Al-Haz Muhammad Zaini Abdul Ghani yang sejak kecil selalu berada di samping kedua orang tua dan nenek beliau yang bernama Salbiah yang memeliharanya. Dengan penuh kasih sayang namun disiplin di dalam mendidik, sehingga di masa kanak-kanak beliau sudah mulai ditanamkan pendidikan tauhid dan akhlak oleh ayah dan nenek beliau sendiri, serta belajar membaca Al-Quran. Dengan demikian, guru pertama dalam bidang tauhid dan akhlak adalah ayah dan nenek beliau sendiri yang selalu memimpin. Meskipun kehidupan kedua orang tua beliau dalam keadaan perekonomian yang sangat lemah, namun mereka selalu memperhatikan untuk membantu serta meringankan beban guru yang mengajari anak mereka membaca Al-Quran. Sehingga setiap malam beliau diberi sangu atau bekal satu botol kecil oleh orang tuanya yang berisi minyak tanah untuk diberikan kepada guru mengaji beliau yang bernama Guru Muhammad Hasan Pasayangan yang mengajar Al-Quran. Dalam usia kurang lebih 7 tahun, beliau sudah mulai belajar di madrasah kampung Keraton Martapura selama 2 tahun. Kemudian meneruskan ke madrasah Darussalam sampai tamat dan tidak pernah bersekolah di sekolah dasar atau SD. Adapun guru-guru Al-Alimul Alamah Al-Arifillah Al-Haj Muhammad Zaini Abdul Ghani, yaitu satu di tingkat ibtidaiyah keraton Guru Muhammad Zaini Umar dan Guru Abdul Muiz, dua di tingkat tahdiri ibtidaiyah Darussalam yaitu Guru Sulaiman, Guru Haji Abdul Hamid Husin, Guru Haji Mahali Abdul Qadir, Guru Muhammad Zaid, serta Guru Haji Rafi'i. Tiga, di tingkat Sanawiyah Darussalam, yaitu Guru Sahran, Guru Haji Husin Dahlan, dan Guru Haji Salman Yusuf. Keempat, di tingkat Aliyah Darussalam, Al-Alimul Fadil Al-Had Sha'oni Arif, Al-Alimul Fadil Al-Had Husin Qadri, Al-Alimul Fadil Al-Had Salim Ma'ruf, Al-Alimul Fadil Al-Had Saman Mulia, dan Al-Alimul Fadil Al-Had Salman Abdul Zalim. Kelima, guru-guru di bidang tajwid Al-Quran. Al-Alimul Fadil Al-Had Sya'rani Arif Al-Alimul Fadil Al-Hafidz Al-Had Nasrun Tohir serta Al-Alimul Fadil Al-Had Aini Kandangan. Keenam, guru-guru khusus tasawuf dan suluk. Muhammad Amin Qutubi. Sanad-sanad di dalam berbagai bidang ilmu dan tarekat adalah diterima dari Al-Arif Billah Al-Qutubi As-Sayyid Muhammad Amin Qutubi Al-Alimul Alama Syekh Syed Abdul Qadir Al-Bar Al-Alimul Alama Syed Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Alimul Alama Syekh Hasan Masyiat Al-Alimul Alama Syekh Muhammad Yasin Padang Kiai Falak Bogor Al-Alimul Alama Syekh Ismail Yamani. Guru pertama secara rohani atau mimpi. Al-Alimul Alama Ali Junaid atau Brau bin Al-Alimul Fadil Khodi Haji Muhammad Amin bin Al-Alimul Alama Mukti Haji Jamaluddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Al-Alimul Alama Haji Sarwani Abdan kemudian Al-Alimul Alama Al-Had Muhammad Sarwani Abdan menyerahkan kepada Kiai Falak yang seterusnya Kiai Falak menyerahkan kepada Al-Alimul Alama Syekh Syed Muhammad Amin Qutubi kemudian beliau menyerahkan kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang selanjutnya langsung dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas petunjuk Al-Alimul Alama Ali Junaid. Beliau dianjurkan untuk belajar kepada Al-Alimul Fadil Haji Muhammad atau Gadung bin Alimul Fadil Haji Salman Al-Farisi bin Alimul Alamah Qodi Haji Mahmud binti Asia binti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mengenai masalah Nur Muhammad. Di dalam usia lebih kurang 10 tahun, beliau sudah mendapat khususiah dan anugerah dari Allah berupa kasasisi yaitu melihat dan mendengar akan apa-apa yang berada di dalam atau yang terdinding. Sewaktu beliau siaah berjalan di hutan, rumput-rumputan memberi salam kepada beliau dan menyebutkan manfaatnya untuk pengobatan dan sebagainya. Begitu pula batu-batuan dan besi, kesemuanya ini tidaklah beliau perhatikan. Dan hal-hal yang demikian itu beliau anggap sebagai ujian dan cobaan. Dalam usia lebih kurang dari 14 tahun, atau tepatnya masih duduk di kelas 1 Tsanawiyah, beliau telah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala atau putu tatkala membaca tafsir wa kana Allah samian basir al-alimul alama al-arif billah al-had Muhammad Zain Abdul Ghani yang sejak kecilnya hidup di tengah-tengah keluarga yang soleh maka sifat-sifat sabar ridho kitmanul masoid atau menyembunyikan kesusahan kasih sayang dan tidak pemarah sudah tertanam dan tumbuh subur di dalam jiwa beliau sehingga apapun yang terjadi terhadap diri beliau tidak pernah mengeluh dan mengadu kepada orang tua sekalipun beliau pernah dipukuli oleh orang-orang yang hasad dan dengki kepadanya. Beliau adalah seorang yang mencintai para ulama dan orang-orang soleh. Hal ini tampak ketika beliau masih kecil, di mana beliau selalu menunggu di tempat yang biasanya Al-Alim Al-Fadil Haji Zainal Ilmi lewati pada hari-hari tertentu ketika hendak pergi ke Banjarmasin, semata-mata hendak bersalaman dan mencium Tuan Guru Haji Zainal Ilmi. Di masa remaja, Al-Alimul Alamah Al-Arif Billah Al-Had Muhammad Zaini Abdul Ghani pernah ru'yah bertemu dengan Syaidina Hasan dan Syaidina Husin, yang keduanya masing-masing membawakan pakaian dan memakaikan atau memasangkan pakaian tersebut kepada beliau lengkap dengan sorban dan lainnya. Dan beliau ketika itu diberi nama oleh keduanya dengan nama Zainal Abidin. Sesudah dewasa, maka tampaklah kebesaran dan keutamaan beliau dalam berbagai hal. Dan banyaklah orang yang belajar kepada beliau. Begitu pula para habaib yang tua-tua, para ulama dan guru-guru yang pernah mengajari beliau, karena mereka mengetahui keadaan dan khususiah beliau yang sebenarnya, sehingga semuanya sangat sayang serta hormat kepada beliau. Al-Alimul Alamah Al-Arif Billah Al-Haz Muhammad Zaini Abdul Ghani adalah seorang ulama yang menghimpun antara syariat, tarikat dan hakikat, dan seorang yang hafizul Quran serta tafsirnya, yaitu tafsir Al-Quran Al-Azim Al-Jalalain atau tafsir Jalalain. Beliau adalah seorang ulama zuriat Syekh Muhammad Arsad yang menghidupkan kembali amalan-amalan serta tarikat salaf yang diamalkan oleh Syekh Muhammad Arsad, sehingga majelis pengajian yang beliau laksanakan, baik majelis taklim maupun majelis amaliyahnya, adalah seperti majelis Syekh Abdul Qadir Zailani. Sifat lemah lembut, kasih sayang, ramah tamah, tidak pemarah dan pemurah sangatlah tampak pada diri beliau, sehingga beliau dikasihi dan disayangi oleh segenap lapisan masyarakat, sahabat dan murid-murid beliau. Kalau ada orang yang tidak senang melihat keadaan beliau dan menyerang dengan berbagai kritikan, maka beliau tidak membalasnya dan diam, tidak ada reaksi apapun, karena beliau anggap mereka tidak tahu dan bertanya. Tamu-tamu yang datang ke rumah beliau pada umumnya selalu beliau berikan jamuan makan, minum, serta nasihat yang berguna. Pada hari-hari pengajian, sekalipun tidak diundang, murid-muridnya mengikuti pengajian beliau tidak kurang dari puluhan ribu orang yang datang dari berbagai penjuru daerah Kalimantan Selatan dan dari berbagai daerah lain. Itu karena Allah telah memberikan karunia kepada beliau dan menjadikan beliau sebagai warasatul anbiya, dan Allah telah tentukan beliau sebagai seorang yang alim lagi mulia. Beliau adalah seorang yang mempunyai prinsip dalam berjihad. Itu benar-benar mencerminkan apa-apa yang terkandung dalam Al-Quran. Misalnya, beliau akan menghadiri suatu majelis yang sifatnya dakwah Islamnya atau membesarkan, memuliakan syiar agama Islam. Maka sebelum pergi beliau ke tempat tersebut, lebih dahulu beliau turut menyumbangkan hartanya untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Kemudian baru beliau datang. Jadi beliau benar-benar berjihad dengan harta lebih dahulu, kemudian baru dengan badan, dalam arti kata mengamalkan atau melaksanakan perintah Al-Quran yang berbunyi, Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. At-Taubah ayat 14. Al-alimul alama al-arifillah al-haz Muhammad Zaini Abdul Ghani adalah satu-satunya ulama di Kalimantan, bahkan di Indonesia, yang mendapat izin untuk mengijazahkan tarikat samania. Karena itu, banyaklah yang datang kepada beliau untuk mengambil baiat. Tarekat tersebut bukan saja dari Kalimantan, bahkan yang datang dari Jawa dan daerah lainnya. Di antara karamah al-alimul alama al-arif billah al-haz Muhammad Zaini Abdul Ghani, yaitu satu, ketika beliau masih tinggal di kampung keraton, di mana biasanya setelah selesai pengajian atau pembacaan maulid, beliau berbincang-bincang dengan beberapa orang murid yang masih belum pulang, sambil bercerita tentang orang-orang tua dahulu, yang isinya untuk dapat diambil pelajaran untuk meningkatkan amalia. Tiba-tiba beliau bercerita tentang buah rambutan yang pada waktu itu masih belum musimnya. Dengan tidak disadari dan tidak diketahui oleh yang hadir, beliau mengacungkan tangannya ke belakang, dan kemudian tampak di tangan beliau sebiji buah rambutan yang masak. Terjenganglah yang hadir semuanya, termasuk penulis sendiri yang melihat hal demikian. Kemudian rambutan tersebut langsung beliau makan. Kedua, pada suatu musim kemarau yang panjang, di mana hujan sudah lama tidak turun, sehingga sumur-sumur sudah hampir mengering, maka cemaslah masyarakat ketika itu dan mengharap akan hujan segera turun. Melihat hal yang demikian itu, banyak orang yang datang kepada beliau memohon serta meminta doa agar hujan segera turun. Kemudian beliau keluar rumah dan menuju kepada pohon pisang yang berada di dekat rumah beliau. Lalu beliau goyang-goyangkan pohon pisang tersebut, dan tidak lama kemudian hujan pun turun dengan derasnya. Ketiga, ketika beliau sedang menghadiri selamatan dan kemudian disuguhi jamuan oleh Sahibul Bait, tampak pada ketika jamuan yang disuguhkan kepada beliau hampir habis dimakan oleh beliau. Namun setelah piring tempat makanan tersebut diterima kembali oleh yang lain ketika itu, ternyata makanan yang tampak hampir habis tadi masih banyak tersisa dan seakan-akan tidak dimakan oleh beliau. Keempat, pada waktu pelaksanaan Haul Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ke-189 di dalam pagar Martapura, kebetulan pada masa itu musim hujan, sehingga membanjiri jalanan yang akan dilewati oleh al-alimul alama al-arif billah al-haz Muhammad Zaini Abdul Ghani untuk menuju ke tempat pelaksanaan. Hal ini sempat mencemaskan panitia pelaksana haul. Namun apa yang terjadi? Meskipun sehari sebelum pelaksanaan haul, jalanan tersebut masih digenangi air sampai pada malam harinya. Maka dengan tidak dikira, tepat pada hari pelaksanaan haul tersebut, sejak pagi harinya, jalanan yang tadinya digenangi air menjadi kering semuanya, sehingga dengan mudahnya beliau dan rombongan melewati jalan tersebut. Dan setelah selesai, keesokan harinya jalanan tersebut kembali digenangi air sampai beberapa hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita semua kaum muslimin dan muslimat mengucap alhamdulillah karena senantiasa kita diliputi luar dan dalam dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kosongnya diri kita daripada anugerah Allah. Untuk mengetahui satu persatunya anugerah Allah yang di diri kita, tidak ada jalan lain daripada kita mencari teman yang mengetahui atau alim masalah itu, supaya kita dapat bergembira terus-terusan dan bersyukur kepada Allah terus-terusan. Kalau kita tidak mengenal nikmat Allah yang ada di dalam diri kita dan di luar diri kita, kita tidak bisa bersyukur, tidak bisa bergembira, hanya stres melulu. Akhirnya bisa kita durhaka terhadap Allah Subhanahu wa taala dan berkelakuan yang tidak baik kepada hamba-hamba Allah, seperti marah-marah dan lain-lain. Itu semuanya bersumber daripada ketidak mengenalnya kita akan beberapa anugerah Allah yang ada di diri kita ini, yang selalu secara otomatis kita tidak ada hubungan sama Allah Subhanahu wa taala. Putus hubungan sama Allah taala, bukan putus hubungan dengan nyamuk. Tapi kalau kita udah belajar dan dilajari, apalagi yang belajar itu suami kita sendiri, sambil mau tidur-tiduran belajar masalah nikmat Allah dan bersyukur atas Allah, dipimpin oleh dia dari lahir sampai ke batinnya, maka kita menjadi orang-orang yang bergembira kepada Allah dan bersyukur kepada Allah. Dan selalu kita ingat bahwa yang lain dari Allah semuanya makhluk Allah. Kalau udah cinta sama Allah, pasti cinta kepada semua makhluk Allah. Contoh, kalau udah cinta kepada seorang ayah yang punya anak, buktinya cinta kepada ayahnya, cinta juga kepada anak-anaknya. Semua makhluk ini menurut hadisnya Rasulullah adalah seakan-akan anak buahnya Allah. Al-khalqu kulluhum iyalullah wa ahabbuhum ilallah ahsanuhum khuluqa atau ahsanuhum khalqa khuluqan. Artinya semua makhluk Allah ini seakan-akan anak buah Allah. Orang yang paling dicinta Allah yaitu yang paling kasih sayang kepada makhluk-makhluk Allah. Mana bisa kita meningkatkan kasih sayang kepada makhluk kalau kita tidak meningkatkan kasih sayang kepada Khaliq yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat dari guru-guru kita semua, karena beliau itu adalah aulia Allah, orang arif billah, orang karamah semuanya. Beliau terhadap makhluk Allah sangat kasih sayang. Al-Fakir bisa menanyakan, dari manakah akhlak ini? Guru-guru Al-Fakir menjawab, ini daripada pengenalan kepada sang penciptanya makhluk ini. Bahasa Banjarnya, kalau ikam-ikam ini cinta kepada aku, pasti kepada dua anakku ini ikam kasihi juga. Kalau ikam mengaku bahwasanya cinta kepada aku, Tapi dua anakku ini tidak dicintai, bahkan dimusuhi, dimarahi. Namanya cinta palsu. Iya enggak? Dan setiap kita udah sama-sama cinta karena Allah maksudnya. Yang satu cinta kepada yang lain didasarkan karena yang satu dengan yang lain sama-sama makhluknya Allah. Jadi dasar cinta itu karena sama-sama makhluk Allah. Disebut namanya al-hubbu fillah. Cinta dasarnya karena Allah. Dasar cinta ini yang penting. Bukan cintanya yang penting, dasarnya yang penting. Jadi hubungan cinta karena Allah yang menjadikan si A, Allah menjadikan si B. Jadi si A dengan si B, B dengan A bercinta-cintaan dasarnya karena sama-sama ini makhluk Allah, ini makhluk Allah. Itu yang disebut cinta karena Allah. Orang yang cinta karena Allah, tahu enggak? Dia mulai bangun dari kuburnya, membuka kedua matanya, langsung ada di surga. Bingung dia. Karena pelajaran orang bangun dari kubur harus dulu pakai jalan atau pakai tunggangan untuk berkumpul di padang mahsyar. Setelah itu nak lu dihisab, setelah itu ditimbang, setelah itu lalu bertiti di siratal mustaqim. Setelah itu baru menuju telaga Kautsarnya Rasulullah. Setelah itu baru menuju surga. Orang-orang yang cintanya karena Allah tidak begitu halnya. Dia masuk surga bighairi hisab, tanpa hisab, tanpa timbangan, tanpa bertiti siratal mustaqim. Bangun dari kuburnya ada di surga. Mau enggak? Saya mau juga. Siapa yang mau duluan? Ayo jawab. Mau semua duluan ya? Saya biar dudian aja. Habis semua dulu, anak-anak angkat abah masuk semua. Biar abah yang belakangan. Gak apa-apa. Abah kawin juga belakangan. Udah umur 30 baru kawin. Satu, kemudian tahun keberapa ya tambah lagi satu. Tahun keberapa lagi tambah lagi satu. Ya dulunya takut kawin. Sampai 30 tahun takut kawin. Entah karena apa ya takut. Sekalinya dicoba, aduh, gak bisa menahan lagi. Kembali kepada cinta, dasarnya karena Allah, bergaul sesama makhluk, kita itu dengan ramah tamah, dengan kasih sayang. Enggak ada buruk sangka, enggak ada iri dengki, enggak ada angkuh dan sombong, enggak ada ngupat-ngupat. Sehingga akhlak baik, karena ini hamba Allah. Ini hamba Allah, ini hamba Allah, saya hamba Allah, ini hamba Allah. Takut kalau saya berperlakuan yang tidak baik, marah nanti Allah. Yang ini juga, ini hamba Allah, walaupun suami saya takut juga mengganggu dia. Ini juga, walaupun suami kita. Ini juga, walaupun suami kita. Tiga. Yang keempat, wallahu a'lam. Jadi kalau sudah terjalin cinta dan cinta dasarnya karena Allah, inilah yang dimaksud dengan ikhlas. Kabi, apa bunyinya? Kira-kira begini kalau enggak salah ya. Apa awalnya? Sa'iyya sakata sesalma sahabat. Iya sekata sesama sahabat. Aduh kalau sudah iya sekata sesama sahabat, masya Allah. terjalinlah kesatuan persatuan sebagaimana iklannya TVRI. TVRI menjalin kesatuan dan persatuan. Masya Allah. Maka kalau sudah begitu, kita merasa bahwa surga itu di sini udah ada. Yang di sana masih jauh. Di sini udah ada surganya Allah. Dalil a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan fabi'ayi ala ayat Al-Quran yang dikumandangkan oleh qori dari sekumpul yang tidak ada artinya. Maksudnya Allah mempersiapkan kepada orang-orang yang mengharap dia, orang yang mengerjakan perintah dia, diantaranya berkasih sayang karena Allah, disediakan jannatan, dua surga. Surga di dunia, surga di akhirat. Di dalam kitab-kitab agama disebutkan, barang siapa tidak dimasukkan Allah dalam surga yang di dunia ini, enggak bakal dapat surga di akhirat. Aduh, takutnya kita ya. Gimana mau masuk surga di dunia kalau enggak tahu surganya? Iya. Seperti orang mau minta berkah dari seorang waliullah, karena enggak tahu ciri-cirinya waliullah, akhirnya ketemu kundu. Kenal enggak kundu? Ya dukun. Mau ketemu waliullah dapat berkah keramatnya karena udah dicantumkan di dalam agama, orang yang duduk di samping waliullah sekedar memarah separahan susu. Ibu-ibu yang punya anak ini tahu sekali, kita kalau mau menyusui anak kita lebih dulu udah dibuka ininya, trek sekali dulu dibuang. Sekadar itu duduknya, kira-kira satu detik begitulah duduknya di samping aulia. Itu lebih banyak pahalanya di sisi Allah dari mulai lahir di perut ibu, ibadah siang malam non-stop, puasa tiap yang lebih dari itu, duduk di samping wali sekedar separahan susu. Ini untuk ibu-ibu cepat memahamnya. Kalau marah susu, marah nenek. Kalau abah enggak punya nenek. Nah, Nabi lagi menyambung hadisnya. Atau sekedar memecah telur yang masih mentah. Itu telur kalau dia mentah, satu biji telur ayam diginikan tek-tek, udah pecah. Nah sekadar itu duduknya, kan sebentar sekali, udah pecah. Sama nilainya yang tadi, lebih baik, lebih banyak pahalanya dari ibadah kepada Allah mulai keluar di perut ibu sampai meninggal dunia. Apalagi duduknya di sisi waliullah satu jam. Ibu-ibu, kalau memecah telur yang mentah satu jam berapa ratus biji? Ini namanya waktu yang sangat berkah sekali. Yang penting kita ketahui lagi, kalau udah kita itu banyak pahala, apa terusannya? Bahwa kita sama Allah dekat. Kalau udah dekat sama Allah, terusannya itu segala apa urusan-urusan kita mudah. Itu terusannya. Dunia milik Allah semua, akhirat milik Allah semua. Kita dekat sama yang punya milik, Dia serahkan kepada kita dua-duanya. Dunia dapat, akhirat dapat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dengan satu jalan duduk di majelis waliullah, sekedar itu, apalagi bisa lama-lama. Ditanya oleh orang kepada Rasulullah, apakah waliullah itu yang masih hidup atau waliullah yang sudah dalam kubur? Katanya Rasulullah, hayyan kana aw mayyitan sami'u wa qutai. Same-same bilang orang Betawi, sawa-sawa bilang orang Arab, stabil semen sepel ujar bus, semen sepel stabil. Jadi orang-orang yang dijadikan Allah walinya menguntungkan kepada masyarakat yang duduk di sampingnya seumur hidup di dunia sampai seumur hidup di kuburnya. Oleh sebab itu mendekatlah kepada waliullah, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal. Ada waliullah yang besar sekali karamahnya di Betawi, di Jakarta, Habib Husin Al-Aidrus, keramat luar batang. Umur beliau 24 tahun meninggal, luar biasa. Itu di Jambatan 5 atau di Pasar Ikan. Abah waktu di Jakarta, guru Abah itu bilang, kamu kalau ada hajat kepada Allah, sebelum turun dari rumah niat dulu mau apa. Mau kawin ke apa ke. Kemudian berziarah ke makam Habib Husin luar batang. Ya Abah pasang aja niat udah untuk selamat aja dunia akhirat. Enggak ada lain itu aja. Selamat aja, yang penting selamat. Kaya enggak selamat enggak ada artinya. Pangkat tinggi enggak selamat enggak ada artinya. Sehat badan enggak selamat enggak ada artinya. Nama selamat tapi enggak selamat. Gimana ya? Ada cerita. Orang tukang beca, kalau dia membawa tumpangan orang yang buat, langsung terbalik becanya. Tapi kalau enggak ada yang menumpang di becanya, dia jalan biasa, enak-enak aja. Setelah ada yang masuk di becanya, langsung jatuh becanya. Kemudian berdarah-darahlah si tukang beca ini, tapi dibawa ke rumah sakit Kopnama. Dilihat KTP-nya, namanya Selamat. Dokter semua bingung, kok namanya Selamat tapi celaka. Itu kejadian di Martapura dulu. Alhamdulillah kita udah sampai kepada pembicaraan masalah ingin mengenal nikmat Tuhan yang di dalam diri kita. Kita ambil satu contoh, ibu-ibu atau anak-anakku semua. Kalau Anda sekalian ingin melihat sesuatu, selama belum melihat sesuatu itu, ya Allah, hati gak enak, betul gak? Gak enak. Ingin melihat, tapi terdinding, kan gak enak. Nah begitu. Jadi kita ini kan melihat kepada sesuatu. Coba copot mata kita, letakkan di sini dua, dipasang kacamata dua-duanya. Bisa melihat gak? Gak bisa melihat. Matanya dicopot dua-duanya, diletakkan di depan, pasang kacamata, Gak bisa lihat. Di situ kita mengenal nikmat Allah, bahwa mata ciptaan Allah, penglihatan mata itu adalah anugerah Allah. Kalau Allah tidak memberikan anugerah, matanya ada tapi penglihatnya tak ada. Sini ada juga yang dari Malaysia, jadi kita kadang-kadang bahasa Malaysia. Katanya yang dari Malaysia, saya ingin. Itu aja katanya, saya ingin. Ingin apa Malaysia? Saya ingin. Ingin apa? Enggak ada jawabannya. Itu satu contoh. Ya Allah, mata aja udah begitu. Berapa tahun udah kita melihat? Dan tidak ada di sini stop kontaknya. Maaf ya, stop kontaknya nggak ada di sini. Seumpamanya di sini dipasang stop kontak, nggak baik dilihat ya. Kalau dibeginikan, tutup, kan sulit. Ini nggak mau lihat langsung, lihat langsung, lihat langsung. Turun ke bawah sedikit, hidung. Hidung. Ini nikmat Allah. Coba manusia kalau tidak punya hidung, di mana dia bernapas? Bukan, di bawah nah. Napasnya di bawah. Pes begitu napasnya. Betul enggak? Insyaallah. Ini hidung. Jadi hidungnya itu coba lihat. Ini nikmat Allah yang kedua sesudah mata turun ke bawah itu. Potongan hidung, letaknya hidung, lubangnya dua itu kemana? Ke bawah. Seandainya hidung letaknya ke atas lubangnya, gimana waktu hujan? Betul enggak? Ini nantinya anak-anakku semua nantinya ketawa sendirian. Betul juga kata Abah lah. Ini lebih cepat dan mudah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kedekatan kepada Allah, maksud kita akan tercapai dengan cepat dan mudah. Coba. Kemudian hidung kita ini ada di sana nafas. Nafas ini subhanallah lebih mahal daripada air. Alasan, kalau air kita memerlukan waktu bangun. Kalau waktu tidur, masa orang minum kecuali mimpi. Seperti tadi Abah, enggak pernah mimpi. Ihtilam yang disebut di dalam cerita, ihtilam. Abah seumur hidup dari kecil sampai tadi malam tidak pernah ihtilam. Apa ihtilam? Yaitu mimpi naik kuda, kemudian tilamnya ada air, mimpi kawin gitu. Seumur hidup gak bisa. Karena orang laki kalau mimpi ihtilam itu dia punya alat di lumuk atau diginikan oleh setan sehingga keluar, diganggu oleh setan. Perempuan juga begitu, dipermainkan oleh setan. Setan itu tahu enggak bin siapa? Bin iblis. Bin iblis. Iblis itu enggak pernah sakit. Saya udah masuk di rumah sakit Banjarbaru, di rumah sakit Banjarmasin, rumah sakit Surabaya, rumah sakit Jakarta, rumah sakit Singapura. Tidak ada saya tanya sama apa dokter dan tanya sama perawat-perawat, tidak ada iblis of nama. Iblis of nama enggak ada. Jadi enggak pernah sakit dia itu. Tugasnya mengganggu semua sama orang-orang yang mau ibadah. Masya Allah. Dia digerakkan oleh Allah untuk bantu ayahnya. Masya Allah. Nah, kalau air kita perlukan sewaktu kita bangun, tapi kalau napas kita perlukan setiap masa. Kalau napasnya tertahan sedikit atau tidak lancar, udah uang pasti keluar. Pakai oksigen. Betul enggak? Berapa satu tempat itu oksigennya? Dan orangnya harus opname dipasang di sini. Kalau enggak bisa juga ditekan di sini. Kalau ibu-ibu ditekan di sini, udah. Katesnya gimana ya? Kalau enggak bisa juga dipasang alat di sini. Subhanallah. Kita enggak begitu, enggak ada oksigennya. Enggak ada dipasang, ditekan-tekan sini, enggak. Paling digini-gini kan. Enggak ada. Alhamdulillah. Paham? Dengan adanya nafas di hidung kita, kita disebut hidup. Kalau enggak ada lagi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Napas kita ada masuk, ada keluar. Coba anak-anakku perhatikan. Napas yang masuk itu suaranya hu. Yang keluar suaranya Allah. Itu seperti kaset yang dipasang. Jalan terus suara ini tanpa diiringi dan tanpa diikutin. Orang-orang yang saleh dia mendengar suara nafas ini. Kalau kita mendengar suara ini di nafas kita karena udah mengaji, sudah belajar, orang yang mati itu nafasnya masuk enggak keluar lagi, keluar enggak masuk lagi. Jadi kalau kita menjaga akan zikir nafas ini, waktu dia masuk enggak keluar, husnul khatimah. Keluar enggak masuk, husnul khatimah. Kalau kita zikir dengan lidah, Allah, Allah. Kalau lidahnya ini karena setelor, enggak bisa bicara lagi, gimana mau mengingat Allah? Oleh sebab itu ngaji, zikir bukan hanya di lidah. Ada zikir yang di nafas, ada zikir yang di mata, ada zikir yang di dalam dada masing-masing. Itu semua di tangan ulama ilmunya itu. Belajar kita. Tapi yang paling penting hari ini Abah sampaikan zikir nafas. Masuknya itu hu, enggak usah diikut-ikutin. Kalau begitu, Allah bingung nantinya orang. Ini ada kelainan, udah pengajian hari Sabtu kok pulangnya Allah. Cuma kedengan seperti kaset diputar begini. Enggak usah lidah kita membaca lagi apa yang ada di kaset itu. Dengarin aja, begini suaranya. Iman di dadara sama layang, ketemu dengan adinda, adinda, adinda. Kota baru gunungnya megah. Itu kan kasetnya, enggak usah diikutin dengan lidah, udah kedengaran aja. Itu misal atau contoh. Ini penting sekali ini zikir nafas. Tadi malam Abah dapat informasi supaya ini hari dibicarakan masalah ini. Alhamdulillah udah sampai ya. Jadi kamu untung. Nah, jadi Enggak usah dibaca-baca dengan hati, jangan dibaca dengan lidah, jangan dibaca. Kalau dibaca dengan hati, diiringi waktu masuk nafas diingini hu, waktu keluar diingini Allah. Nah, itu nantinya suka marah-marah. Dan kalau kerjaan orang mengajar, enggak ada gairah lagi mengajar. Orang yang punya istri enggak ada gairah lagi sama istrinya, sama suami enggak ada gairah lagi, pegawai negeri enggak gairah lagi, karena dia salah mengamalkannya. Sebagaimana piyak gerak yang kemarin Abah kisahkan, orang yang tidak tahu cara pemakaiannya. Piyak gerak itu diletakkan di lidah, enggak ditelan. Begini aja. Habis. Jadi yang keras itu lidahnya. Sampai bicara, umana matuk. Nah, ini kan enggak tahu caranya. Jadi ilmu dan cara pemakaiannya di tangan ulama. Oleh sebab itu kita doakan ulama-ulama kita supaya usia beliau lanjut untuk kita datang ke sana belajar mengenal nikmat Allah yang di dalam diri dan di luar diri. Kiranya jam sudah jam 11, Abah akan ada tamu lagi nanti jam 1, Bapak Hamzah As dengan ibu dan beberapa menteri jam 1. Ini hari alhamdulillah anak Abah ini ada hadir, alhamdulillah. Kita berdoa sama-sama ya. Sebelum berdoa sama-sama, kita menghibur hati sebentar. Ya, sebentar aja menghibur hati. Mau enggak? Khabbiri, khabbiri, khabbiri.